menerangi alam yang cerah ceria dunia ini. Embun pagi menyejuk awan kini. Hai remaja, bangunkanlah jiwamu segera. Masa depanmu untuk generasi terpuji. Langkah maju ke muka berkarya dan berjasa. Isi jiwa sesama manusia. Secara mentari pagi sinarnya datang. Oh, nama bangsa masyhur di penjuru dunia. Oh, bangkitkan jiwamu orang macam. Bersinar terang menerangi alam maya cerah ceria dunia ini. Embun pagi menyejuk awan dini. Hai remaja, bangunkanlah jiwamu segera. Masa depanmu untuk generasi terpuji. Langkah maju ke muka berkarya dan berjasa. Jiwa sesama manusia. Segera mentari pagi sinarnya datang. Oh, nama bangsa masyhur di penjuru dunia. Oh, bangkitkan jiwamu orang remaja. Generasi terpuji. Langkah maju ke muka berkarya dan berjasa. Isi jiwa sesama manusia.